إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات saudara saudari para santriwa dan santriwati Ma'had Al-Huda yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga olehnya, dimudahkan segala urusannya, terkhusus dalam mendalami agamanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah pertemuan yang ketiga dari serial penjelasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan perkataan penulis rahimahullahu taala tentang asar-asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang alim, tentang kedudukan ilmu di dalam syariat, tentang betapa mulianya orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada perkataan penulis, wa amma ilhamul hayawanat bil istighfar lahum faqila li annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ihim. Penulis bercerita tentang kenapa para hewan, para binatang diilhamkan kepada mereka untuk beristighfar untuk orang-orang yang berilmu. Kenapa mereka itu sampai memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka? Dikatakan di sini, faqila, dikatakan li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim, dikarenakan para binatang itu, hewan-hewan itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena maslahat untuk para hamba Allah, agar memberikan manfaat kepada manusia. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu lahum wa ma yahrum, dan para ulama adalah manusia-manusia yang menjelaskan kepada orang-orang mana yang halal, mana yang haram daripada hewan-hewan tadi, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha, dan para ulama, orang-orang yang berilmu jugalah yang mewasiatkan dan menasihatkan para manusia sekalian agar mereka berbuat ihsan kepada para binatang, agar berbuat baik dengan para binatang, dan supaya orang-orang manusia sekalian itu menyingkirkan kemudaratan dari para binatang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah." Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Kalau menyembelih, menyembelih dengan baik. Siapa yang menyampaikan hadis ini kepada manusia? Yaitu para ulama. Sehingga dengan menyampaikan hadis tadi, hewan-hewan dan binatang-binatang itu mendapatkan manfaat. Sehingga sebagai balas budi dari mereka kepada para ulama, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk para ulama yang telah menjadi perantara dan sebab mereka itu aman-aman saja. Mereka itu diperlakukan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang disampaikan dan disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Mulai dari sini kita akan melihat bahwasannya penulis menyebutkan beberapa hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan keutamaan para ulama di dalam syariat Islam ini. Hadis selanjutnya penulis mengatakan, wa anhu, dan darinya pula, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama'i wa damus syuhada. Pada hari kiamat nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang disebutkan oleh penulis, pada hari kiamat nanti tinta-tinta para ulama akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Tinta para ulama itu ditimbang dengan tintanya para syuhada. Hadis ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Dan hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis palsu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis yang dhaif, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Tentunya kita masih memiliki banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang valid, yang otentik, yang sahih, yang bercerita tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Namun sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, tidaklah suatu aib ketika seorang penulis menyebutkan hadis-hadis dhaif ataupun palsu kalau seandainya sebelumnya telah menyebutkan banyak hadis yang sahih dan valid. Yang aib adalah ketika seseorang mencukupkan hadis-hadis palsu, mencukupkan bukunya, tulisannya dengan hadis-hadis yang dhaif ataupun palsu, ataupun mencukupkan ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya dengan hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Tidak ada satu hadis sahih pun yang disebutkan. Ini yang aib. Ya. Adapun hadis palsu tersebut disebutkan secara tabak. Tabak ini adalah hanya mengikuti hadis-hadis sahih yang sudah disebutkan tadi, maka ini tidak aib. Namun dengan syarat ketika menyebutkan hadis palsu harus dijelaskan tentang kepalsuannya agar tidak samar-samar bagi manusia, agar tidak dianggap itu adalah hadis yang sahih yang juga dijadikan hujjah dan diamalkan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mulai dari hadis ini dan hadis-hadis berikutnya, penulis rahimahullahu taala lebih banyak menyebutkan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu sebagaimana yang kita sebutkan. Namun tentang keutamaan ilmu dan para ulama itu sudah memiliki asal atau pondasi atau landasan yang valid dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, kata penulis rahimahullahu taala tentang hadis yang barusan disebutkan tadi, qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan, hadza ma'a anna a'lama lisyahidi damu wa adna ma lil 'alimi midadu. Ini menjelaskan dari sisi mana, kenapa hadis palsu tadi dijadikan sebagai dalil tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, midadul ulama, ya maaf, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damu syuhada. Nanti akan ditimbang ya antara tinta para ulama dengan darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kata sebahagian ulama sebagaimana kata penulis, bahwasannya sesuatu yang paling tinggi dan yang paling mulia yang dimiliki oleh para syuhada adalah darahnya. Sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh orang yang mati syahid adalah darahnya, karena darahnya itu dia mendapatkan keutamaan yang besar sebagai mati, sebagai orang yang mati syahid. Sedangkan tinta para ulama itu adalah hal yang paling rendah yang dia miliki. Tinta seorang alim itu adalah sesuatu yang paling sedikit, sesuatu yang paling remeh, sesuatu yang paling kecil yang dia miliki. Sehingga dari sini kata sebahagian ulama sebagaimana disebutkan oleh penulis, ya, sesuatu yang paling rendah yang dimiliki oleh alim itu disetarakan dengan sesuatu yang paling tinggi, yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid. Ini menunjukkan apa? Tidak lain dan tidak bukan bahwasannya ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan mati syahid. Ya, dibandingkan mati syahid. Dan hadis ini adalah hadis apa? Palsu. Ya, anak-anak ustaz nanti, ya, usahakan nanti menghafal dua hadis yang kita bahas pada malam hari ini, dan minimal juga dua athar nanti dari para as-salafus salih, sahabat tabi'in ataupun tabi' tabi'in. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-6. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi din wa la faqihun ashaddu 'ala asy-syaitani min alf 'abidin. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubidallahu bi syai'in, tidaklah Allah disembah di muka bumi ini dengan sesuatu yang lebih utama min fiqhin fi din, daripada pemahaman dalam agama. Yakni Allah itu disembah dengan pemahaman di dalam agama, dengan adanya kefaqihan di dalam agama, mengerti perkara-perkara agama. Dengan begitu kita menyembah Allah, dan Allah tidak disembah dengan selain itu. Ya, Allah disembah dengan ilmu, dengan pemahaman secara mendalam di dalam agama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi din." Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak disembah, tidak diibadati dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman mendalam terhadap agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis ini, wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alf 'abid. Dan sesungguhnya satu orang faqih, satu orang yang pemahamannya dalam agama sangat dalam, betul-betul paham dengan agama Islam dan seluk-beluknya, ashaddu 'ala asy-syaitan, itu lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwasannya ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibadah. Meskipun hadis ini juga termasuk hadis yang tidak sahih, namun maknanya sudah ada landasannya dari hadis yang sahih, bahkan dari Al-Quranul Karim. Maknanya sahih, tetapi hadis dengan lafaz yang tadi kita bacakan itu adalah hadis yang tidak sahih, hadis yang tidak valid. Kemudian hadis yang ke-7. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin. wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka, dan Imam Ahmad mengatakan bahwasannya hadis ini sahihnya adalah hadis yang mursal. Hadis ini setelah diteliti dengan seksama, diteliti dengan betul, hadis ini adalah hadis yang mursal. Dan hadis mursal itu merupakan salah satu dari jenis hadis yang dhaif. Hadis mursal itu terputus sanadnya. Hadis mursal itu bentuknya adalah ketika seorang tabi'in langsung mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia tidak menyebutkan dari siapa dia mengambil perkataan itu sebagai perantara antara dia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal itu di dalam ilmu hadis di kalangan ahli hadis itu termasuk kategori hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Apa bunyi hadis tersebut? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini dibawa pada setiap generasi, yakni dari setiap generasi penerus yang membawa ilmu ini adalah udulu. Orang-orang yang adil. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, udul di sini maksudnya adalah a'dal, yakni di antara generasi penerus tersebut yang paling adil, merekalah yang membawa ilmu ini. Ini adalah khabar. Ya, ini adalah khabar. Berita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu ini, ya, agama ini dengan adanya orang-orang yang senantiasa menjaganya. Dengan adanya para ulama dan para fuqaha yang mereka menjaga agama ini. Dari apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yang mana mereka, orang-orang yang adil dari setiap generasi ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan menepis penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama, yakni yang melampaui batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa intihalal mubtilin, dan juga menepis dari agama ini penisbatan-penisbatan dusta, kedustaan-kedustaan yang diusung oleh pengusung kebatilan. Orang-orang yang menyampaikan agama ini secara batil itu ditepis oleh siapa? Para ulama. Di dalam hadis ini isyarat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memuji para ulama dikarenakan mereka yang menjaga agama Islam ini. Kemudian wa yanfuna anhu ta'wil al-jahilin, dan mereka pula lah orang-orang yang paling adil dari setiap generasi penerus ini yang menepis ta'wil al-jahilin, ta'wilnya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sebenarnya belum mencapai kedudukan ilmu, orang-orang yang sebenarnya tidak berilmu namun berusaha untuk mentakwil sesuatu tanpa landasan ilmu. Dan para ulama kita, merekalah orang-orang yang menepis takwilan-takwilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu ini. Hadis ini hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang ke-8 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, kata penulis, wa fi hadithi yashfa'u yawmal qiyamati thalafah al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma al-shuhada'. Hadith yang ke-9 ini berbunyi bahwasannya pada hari kiamat ada 3 orang atau 3 golongan yang akan memberikan syafaat. Allah izinkan mereka untuk memberi syafaat, ada 3. Kata Rasul, al-anbiya, Golongan yang pertama adalah para nabi. Summal ulama, kemudian adalah orang-orang alim. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Ketiga golongan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah. Mereka akan diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, dan hadis ini merupakan hadis maudhu', hadis palsu. Hadis yang menyebutkan tentang para ulama memberi syafaat kepada orang lain secara khusus itu adalah hadis-hadis yang seluruhnya tidak selamat dari kedhaifan. Jadi semuanya itu adalah hadis yang di dalamnya ada sebab kelemahan sehingga dilemahkan oleh para ulama. Enggak ada hadis yang valid yang menyebutkan tentang para ulama mereka memberi syafaat kepada orang lain. Namun syafaat mereka, apakah nanti pada hari kiamat mereka bisa memberi syafaat? Bisa, tetapi dengan dalil umum, yaitu kaum mukminin mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Orang-orang yang beriman diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, tentu orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, dan para ulama adalah orang yang paling berhak menyandang gelar mukmin. Orang yang berilmu adalah orang yang paling berhak menyandang kata mukmin, sehingga mereka masuk ke dalam dalil umum bahwasanya mereka nanti akan memberikan syafaat kepada orang lain. Namun hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-9 tadi, secara khusus menyebutkan bahwasanya para nabi, para ulama dan para syuhada mereka nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat, maka ini adalah hadis yang palsu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lain. Ibnu Majah salah satu daripada imam kutub sittah, kitab yang 6 dimulai dari Sahih Al-Bukhari secara urutan keautentikan kitab tersebut, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Majah berada di urutan yang ke-6 menurut pendapat yang paling kuat. Namun ya, di dalam kitab-kitab selain Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ini masih terdapat hadis-hadis yang dilemahkan oleh para ulama, bahkan hadis palsu sebagaimana yang tadi kita lihat di dalam Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9, waruya, kata penulis, dan diriwayatkan juga sebuah hadis yang berbunyi al-ulama'u yawmal qiyamati ala manabira min nur. Al-ulama' yawmal qiyamah ala manabira min nur. Para ulama nanti pada hari kiamat mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini lagi-lagi mengandung isyarat keutamaan seorang ahli ilmu atas orang-orang yang lainnya. Keutamaan para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para ulama pada hari kiamat mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kita lanjutkan dulu hadis yang ke-10. Disebutkan oleh penulis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan atau dinukil oleh Al-Qadi Husain bin Muhammad fi awwali ta'liqih, kata penulis, annahu ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis. Coba kita dengarkan hadis ini. Man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa yang mencintai ilmu dan ahlinya, barang siapa yang mencintai ilmu dan alim ulama, lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatih, maka tidak akan dicatat satu kesalahan pun baginya sepanjang hidupnya. Tidak dicatat dosa bagi dia, terbebaskan dari dosa-dosa, atau maknanya adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ayyama hayati, sepanjang hidupnya, dengan menjadi seorang yang alim, ulama, orang yang berilmu. Ya, bahkan hanya dengan mencintainya saja, kata Nabi, lam tuktab alaihi khati'ah, tidak ditulis bagi dia satu kesalahan pun ayyama hayati, sepanjang hidupnya. Isinya agak berlebihan ya. Dan itu diantara ciri khas atau karakteristik hadis palsu, hadis maudhu. Nanti kita akan jelaskan. Hadis yang ke-11. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qal man akrama aliman faqad akrama 70 nabiyyan wa man akrama muta'alliman faqad akrama 70 shahidan wa annahu qala man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Dan ini lebih berlebih-lebihan lagi daripada hadis sebelumnya. Hadis yang ke 11, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang alim, barang siapa yang memuliakan seorang alim, faqad akrama 70 nabiyan, maka sama seakan-akan dia telah memuliakan 70 orang nabi. وَمَنْ أَكْرَمَ مُتَعَلِّمًا فَقَدْ أَكْرَمَ 70 شَهِيدًا. Dan barang siapa yang memuliakan satu orang penuntut ilmu, pelajar ilmu syar'i, maka sesungguhnya dia telah memuliakan sebanyak 70 orang mati syahid. Ya? Jadi, hanya dengan memuliakan satu orang alim, dianggap kita telah memuliakan sebanyak berapa nabi? 70. Dan hanya dengan memuliakan seorang penuntut ilmu disetarakan dengan memuliakan sebanyak berapa syahid? 70 juga. Ya. Hadis yang ke-12, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla khalfa 'alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin." Barang siapa yang salat di belakang orang yang alim, seakan-akan dia salat di belakang seorang nabi. Salat di belakang seorang alim, seakan-akan salat di belakang seorang nabi. Kemudian, وَمَنْ صَلَّ خَلْفَ نَبِيٍ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ. Dan barang siapa yang salat di belakang seorang nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup oleh penulis dengan hadis yang terakhir yang dinukil oleh Asy-Syarmasahi Al-Maliki. Asy-Syarmasahi ini adalah seorang alim bermazhab Maliki. Fi awwal kitabihi Nazmud Durar, beliau menyebutkan di dalam kitabnya, di awal-awal kitabnya, kitabnya yang berjudul Nazmud Durar, beliau menukil sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man 'azzama al-'alima faka'annama yu'azzimullahu ta'ala." Perhatikan, kalau tadi mencintai orang alim, kemudian setelah itu memuliakan orang alim. Sekarang barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan orang alim, faka'annama yu'azzimullahu ta'ala, seakan-akan dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bil alim fa inna ma dzalika istighfafun billahi wa rasulih. Dan kalau seandainya dia meremehkan seorang alim, dia menghinakan seorang alim, maka itu merupakan peremehan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang ke 10. Maaf, hadis yang ke-9. Yang berbunyi apa tadi? Bahwasannya Pada hari kiamat, para ulama itu berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Hadis yang ke-10 yang menyebutkan bahwasannya barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka tidak ada dosa bagi dia sepanjang hayatnya. Hadis yang ke-11, barang siapa yang memuliakan seorang alim seakan-akan dia memuliakan 70 orang nabi, dan barang siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu, maka dia telah memuliakan 70 orang mati syahid. Hadis yang ke-12, barang siapa yang salat di belakang orang alim seakan-akan salat di belakang seorang nabi, dan kalau dia salat di belakang nabi maka diampuni dosa-dosanya. Dan hadis yang terakhir adalah barang siapa yang memuliakan Allah, memuliakan orang alim, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih, yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama. Ya, lebih utama. Ya. Dengan begini, maka telah selesai hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan ilmu dan para ulama yang disebutkan oleh penulis sebagai pendahuluan. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan ayat-ayat yang bercerita tentang itu, kemudian beliau ikuti dengan hadis-hadis yang bercerita tentang itu. Setelah ini beliau akan menyebutkan sejumlah athar dari para as-salafus salih, baik itu para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, ataupun orang-orang yang datang setelah mereka. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah dikumandangkannya adzan isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Setelah penulis rahimahullahu ta'ala Al-Allamah Badruddin Ibn Jama'ah menyebutkan sejumlah dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keutamaan dan kedudukan ilmu dan para ulama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa ayat dulu? Ada 7. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sahih ataupun yang tidak sahih. Lalu selanjutnya beliau akan menyebutkan atsar yang diriwayatkan dari para as-salafus salih, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, begitu pula at-tabi'in dan tabi' tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini merupakan tariqah, jalan para ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah selalu mengikutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan athar-athar dari para as-salafus salih. Dikarenakan para as-salafus salih, mereka telah menduduki kedudukan yang sangat agung. Ilmu mereka telah sempurna. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, penulis menyebutkan 16 atau 17 athar dari para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in ataupun orang-orang setelah mereka. 5 dari 16 ini adalah athar yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada Abdullah bin Umar, ada Mu'adz bin Jabal, ada Ali bin Abi Talib, ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum jami'an. Dan athar-athar yang diriwayatkan dari para sahabat tabi'in, tabi' tabi'in ini kebanyakannya diriwayatkan juga dengan sanad-sanad yang dhaif, yang tidak valid dari mereka. Ada yang diriwayatkan secara marfu'. Kalau mursal tadi itu gimana? Mursal itu ada keterputusan pada sanadnya. Gambaran umumnya adalah ketika seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah, sedangkan tabi'in tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah, jadi sudah dipastikan ada keterputusan sanad di situ. Kalau marfu, istilah marfu itu adalah setiap hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepas apakah hadis tersebut hadis yang sahih atau tidak sahih. Nah, sebahagian dari yang disebutkan oleh para sahabat tadi itu adalah hadis yang dianggap oleh para ulama hadis yang marfu tetapi tidak sahih. Ada hadis yang marfu' tidak sahih, 6 ada hadis tersebut secara silsilah periwayatannya tanpa jelas hadis tersebut bersambung sanadnya sampai ke Rasul, namun ada masalah di sanadnya sehingga tidak bisa dihukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih, ya, karena hadis yang dhaif itu bukan hanya karena sanadnya terputus. Tapi banyak penyebab-penyebab yang lain yang membuat hadis tersebut dianggap lemah dan tidak bisa diamalkan. Namun ahlul hadis, para ulama hadis, mereka lebih bermudah-mudahan dalam menyebutkan riwayat-riwayat dari para sahabat tabi'in atau tabi' tabi'in. selagi riwayat-riwayat yang disebutkan dari mereka itu adalah riwayat-riwayat yang tidak mendatangkan hukum yang bertentangan dengan hukum yang dibawa oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Selagi tidak bertentangan, maka mereka tidak seketat ketika meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jarang kita lihat para ulama ketika menyebutkan asar dari para tabi'in atau para sahabat atau para tabi'in yang mereka menyebutkan kekuatan sanadnya. Oh, ini dari Al-Hasan Al-Basri. Asar ini adalah asar yang sahih atau asar ini adalah asar yang dhaif. Mereka jarang, meskipun ada, jarang mereka menjelaskan hal tersebut karena para ahli hadis mereka dalam meriwayatkan atau menyampaikan riwayat-riwayat perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in dan setelahnya itu lebih bermudah-mudahan, tidak terlalu ketat dalam hal itu, ya. Atsar yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinu wa yafrahu bihi idza nusiba ilayh wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Perhatikan ini diantara bukti, ya, diantara bukti secara nyata dan jelas, bukti secara akal bahwasannya ilmu itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu sesuatu yang mulia. Cukuplah ilmu itu dianggap sesuatu yang mulia, an yadda'iyahu man la yuhsinu, bahwa orang-orang yang tidak pandai dalam berilmu, yakni orang-orang yang tidak berilmu, mereka sibuk mengaku-aku bahwa dirinya itu berilmu, ya, sibuk mengakui dirinya itu memiliki bagian dari ilmu. Itu berarti ilmu itu mulia, sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, bahkan orang-orang yang dia sadar sebenarnya diri dia tidak berilmu tapi mau dianggap berilmu. Wa yafrahu idza nusiba ilaihi, bahkan senang sekali kalau seandainya dia dianggap sebagai orang alim, dia dianggap sebagai seorang ustaz, dia dianggap sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Senang sekali. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai orang yang menyandang sesuatu yang mulia ini, yaitu ilmu. Ya. Wa kafa bil jahli, dan cukuplah sebagai celaan bahwa kejahilan itu adalah sesuatu yang setiap orang berlepas diri darinya. Hatta orang bodoh juga mereka tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Mereka tahu, akalnya memahami bahwa kebodohan itu adalah sesuatu yang jelek, yang hina, dan kebodohan itu adalah lawan daripada ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu pun secara akal itu memiliki kedudukan yang tinggi, sesuatu yang mulia. Kemudian waqala ba'du salaf, atsar yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dari sebahagian salaf, ya, kalau suatu hadis disebutkan telah diriwayatkan oleh seseorang, ini hadis dari seorang sahabat atau hanya disebutkan dari seseorang, atau hadis ini diriwayatkan dari orang yang saya percayai, atau hadis ini diriwayatkan oleh sebahagian salaf, tidak disebutkan secara jelas siapa yang meriwayatkan, hanya kita katakan seseorang, hanya dikatakan seseorang dari para sahabat atau seseorang dari tabi'in, ini namanya adalah riwayat yang mubham. Apa namanya? Mubham. Mubham itu disamar-samarkan, tidak dijelaskan secara zahir siapa yang meriwayatkan. Nah, Di sini disebutkan qala ba'du salaf, sebahagian para salaf mengatakan. Nah, siapa yang dimubahamkan di sini? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yang dimaksud adalah Abul Hasan Ibnu Kanjak. Ya, namanya Abul Hasan Ibnu Kanjak, salah satu dari para ulama, salah satu dari orang yang berilmu dari kalangan mutaakhirin. Mutaakhir yang dimaksud di sini adalah datangnya itu setelah as-salafus saleh, tiga generasi emas ini. Jadi dia hidup di bawah generasinya tabi' tabi'in. Namanya Abul Hasan Ibnu Kanjak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Az-Zuhud Warraqai, beliau mengatakan khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahl. Khairul mawahib, sebaik-baik anugerah adalah akal. Ya, sebaik-baik anugerah adalah akal. Akal yang dimaksud di sini adalah ilmu dan pemahaman. Itu sebaik-baik anugerah. Itu yang kita mintakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik yang kita mintakan kepada Allah adalah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala, dan doa-doa lainnya yang semisal, yang mengandung permintaan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa syarrul umuri afwan wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah. Udahlah, musibah itu di pandangan orang yang ditimpakan musibah itu kepadanya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk. Dan ada lagi musibah yang paling buruk di antara seluruh musibah yang menimpa kita, itu adalah al-jahlu, kebodohan. Ya, kebodohan adalah seburuk-buruk musibah, dan kita bisa berlepas dari musibah tersebut dengan cara duduk belajar dan menuntut ilmu syar'i. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian athar yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, athar dari Abu Muslim Al-Khawlani. Athar dari Abu Muslim Al-Khawlani. Kata penulis, dan Abu Muslim Al-Khawlani pernah berkata, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama', idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Perhatikan ini kata yang indah dari Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang alim dari negara Basrah. Ya, dia mengatakan, al-ulama'u fil ardi, para alim ulama di muka bumi ini, umpama an-nujumu fis sama, diumpamakan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Di mana letak persamaannya? Di mana letak persamaan para ulama dengan bintang-bintang? Para ulama di muka bumi dengan bintang-bintang di langit sana. Kata penulis rahimahullahu taala, Abu Muslim berkata, idza badat lin-nasi ihtadaw biha. Bintang ini kalau seandainya dia tampak jelas, maka orang akan tahu arah, akan terang jalan baginya, sehingga mereka tahu arah jalan dengan adanya bintang. Wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru, tapi ketika bintang-bintang tadi tidak tampak jelas, tersembunyi, maka orang-orang akan bingung. Begitu juga para ulama, adanya mereka di muka bumi ini membuat manusia itu berada di atas petunjuk, meniti jalan yang benar. Kalau seandainya tidak ada para ulama, tidak ada ilmu yang disampaikan kepada manusia, niscaya manusia akan bingung. Niscaya manusia akan bingung bagaimana mereka harus melakukan ini dan itu, apa yang harus mereka lakukan, untuk apa mereka diciptakan. Mereka akan kebingungan, siapa Tuhan mereka tidak tahu, akan bingung. Dengan adanya para ulama, maka teranglah jalan tersebut sehingga mereka tahu jalan mana yang harus mereka jalani. Dan bintang itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim ataupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tiga hal. Ada yang bisa menyebutkan bintang di langit sana diciptakan untuk tiga hal, atau kita katakan untuk salah satu dari yang tiga ini. Yang pertama apa? Untuk apa bintang? Menembak setan. Mumtaz Ahmad, ambil hadiah antum besok asar mat ya. Kaifa halukum Ahmad? Udah sehat Ahmad? Baik. Satu, sebagai kata Allah, walaqad zayyanna as-samaa'a bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiasi langit dengan masabih, dengan misbah. Misbah yang dimaksud di sini adalah an-nujum, bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin. Penembak, kata Ahmad, ya, yang akan menghujam para syaitan. Satu. Yang kedua apa? Sebagai hiasan. Mumtaz. Kalau antum kapan bisa ngambil hadiahnya? Baik. Nah, yang kedua adalah sebagai hiasan. Ya, sebagaimana? Ya, sebagaimana kita lihat, kalau seandainya tidak ada bintang di langit, kurang indah langit itu terlihat. Tapi kalau seandainya ada bintang di langit, maka langit akan tampak indah sebagai hiasan. Kemudian yang ketiga, untuk menerangi malam. Mumtaz, agar orang tahu jalan. Ya, kalau tidak ada bintang maka masih ada lampu, ya, masih ada lampu, masih bisa tahu jalan. Tapi kalau seandainya tidak ada lampu, ya, kita tidak tahu bagaimana keadaan bumi tanpa ada bintang-bintang di langit. Jadi tiga ini tujuan diadakannya dan diciptakannya bintang. Nah, begitu pula para ulama, adanya mereka itu sebagai penerang jalan sehingga manusia tidak bingung. Mereka menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi, risalah para nabi dan rasul, agar mereka, manusia, tidak bingung. Mereka tahu arah dan tahu jalan. Kemudian athar yang ke berapa lagi? Yang keempat, dari Abul Aswad Ad-Duwali. Siapa itu Abul Aswad Ad-Duwali? Abul Aswad Ad-Duwali hidup pada zaman Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Abul Aswad Ad-Duwali adalah orang yang menyusun ilmu nahwu sampai kepada kita sekarang ini atas perintah Sayyidin Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Abul Aswad Ad-Duwali mengatakan, laisa syai'un a'azzu minal ilmi, gak ada perkara atau sesuatu pun yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih terhormat dibandingkan ilmu. Al-muluku hukamun alal nas, wal-ulama'u hukamun alal muluk. Para raja, mereka itu adalah penguasa manusia. Raja, sultan, pemerintah, mereka itu adalah penguasa bagi manusia. Sedangkan para ulama, mereka adalah penguasa bagi raja-raja itu. Ini menunjukkan bahwasannya para alim ulama itu memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Kita ulangi lagi perkataan Abul Aswad Ad-Duwali, laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Apa sebabnya beliau mengatakan al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama'u hukamun 'alal muluk? Coba perhatikan, para raja itu mereka penguasa. Nah, mereka penguasa, tapi penguasa terhadap manusia, manusia biasa, tapi para ulama mereka yang menguasai para raja-raja. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah hukmu tasarrufin wa tadbirin haqiqatan, yakni betul-betul berkuasa untuk mengatur dan memerintahkan, ya, apa yang harus dilakukan, atau ini lakukan ini, lakukan itu, seperti itu. Itu namanya kekuasaan secara hakiki, betul-betul menguasai, yakni mengatur dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh para raja dan sultan. Kemudian yang kedua adalah hukmu isyaratin wa ra'yin, yakni berkuasa dengan cara memberi isyarat ataupun memberi pendapat. Ini kekuasaan yang dimaksud di dalam athar tadi yang dimiliki oleh para ulama. Jadi bukan maksudnya adalah raja itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak para alim ulama, tidak. Para alim ulama mereka menguasai para raja dengan cara menasihati mereka, memberi pendapat kepada mereka, menyampaikan saran kepada mereka. Tapi pada akhirnya kalau seandainya para raja tersebut menerima, maka itu membuat kekuasaan mereka semakin kuat. Adapun kalau seandainya mereka tidak menerima saran, pendapat dan nasihat dari para ulama tadi, maka menjadikan kekuasaan mereka itu lemah. Artinya para ulama juga tidak bisa memaksakan. Jadi beda kekuasaan yang dimaksud di sini. Jadi tidak dipahami bahwasannya yang berkuasa atas manusia awam itu adalah para raja, sedangkan para raja itu dikuasai pula oleh para alim ulama. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Kita cukupkan dulu sampai di sini, karena masih banyak athar-athar yang disebutkan oleh penulis. Kita selesaikan itu insyaAllah pada pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat, ya, bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Sebelum kita tutup, siapa yang hafal dua athar yang disebutkan di dalam kitab tadi dengan bahasa Arab, atau dua hadis, karena kita mengawali majelis tadi dengan melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Ada yang hafal? Atau bahkan satu? Fadal akh. Murojaah dulu, 5 menit. Sant, dari siapa tadi? Ba'dus salaf. Khairul mawahibi al-aqlu, sebaik-baik anugerah adalah akal. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah kejahilan. Nah, dari Abu Aswad Ad-Duali. Nah, al-muluku hukamun ala nasi wal-ulama'u hukamun ala al-muluki. Ahsanta, barakallahu fiik wa nafa'allahu bik. Dari santri-santri Ma'had Al-Huda yang insyaAllah kuat-kuat hafalannya ada? Atau yang dari keluar masuk hamam tadi ada? Baik, alhamdulillah. Kita sudahi majlis kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita dengan ilmu-ilmu tersebut orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya sampai ajal mendatang, amin ya rabbal alamin.